السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan Manhaj Salaf karangan Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Dan masih pada pembahasan bab keempat yaitu dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas dalil yang nomor 6 ada di halaman 64. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan bahasan yang baru, sebagian teman-teman yang sudah mendaftarkan untuk mendapatkan buku dan belum mengambilnya silakan diambil dengan Mas Rahman ya. Oh, pas saya punya enggak ada. Oh. Ya, Anda belum beruntung ya. Jadi Pak Saifullahnya enggak datang untuk bawa kitabnya. Masih ada sebenarnya. Karena kita terakhir itu pesan 50 lagi. Allah nan bisa. Mungkin pekan depan lah. Hari ini Anda mungkin mencatat ya atau mungkin kitab teman Anda Anda foto gitu. Foto. Allah nan bisa. Oke. Okay. Halaman 64 jamaah. Seperti biasa ulun tidak rekap ya. Karena banyak yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini. Yang keenam di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf yang baik dan mencegah dari yang munkar yang buruk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwasanya di antara ahli tafsir yang terhebat atau terbaik yang ada di kalangan para sahabat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Artinya kalau misalnya ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat berkaitan dengan satu ayat tertentu, maka kaedahnya mengambil salah satu pendapat salah seorang di antara mereka dan tidak perlu pendapat yang ketiga. Jika kemudian ada tiga orang sahabat yang berbeda pendapat dalam menafsirkan satu ayat, maka juga ambil salah satu pendapat di antara mereka dan tidak perlu pendapat yang keempat. Ini kaedah dalam tafsir. Bagaimana kita mengedepankan dan mendahulukan penafsiran para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dibandingkan yang lainnya. Nah, di antara para sahabat ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang terbaik di antara mereka. Bahkan di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini tidak menentukan satu hukum berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala sampai beliau memanggil Abdullah bin Abbas terlebih dahulu. Karena dia yang paling faham akan firman Allah Subhanahu wa taala di antara semua para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sedikit tafsir berkaitan dengan ayat ini sebelum kita baca perkataan beliau pun belum perhatikan di sini adalah nukilan dari tafsir Ibnu Katsir juga ada sebenarnya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan yakni ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kata Imam, yukhbiru ta'ala an hadhihil ummah al-muhammadiyah bi'annahum khairul umami faqala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita akan umat Nabi Muhammad ini bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat yang ada. Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian, hai umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk segenap umat manusia. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddathana Muhammad bin Yusuf, an Sufyan, an Maisarah, an Abi Hazim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, qala khairan nasi linnas. Ta'tuna bihimus salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Perhatikan penafsiran inilah kemudian yang diambil oleh Ustaz Yazid untuk kemudian disebutkan di yakni paragraf setelah ayat ini. Perhatikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat tahun 57 Hijriah berkata mengenai ayat ini, kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia yang lain. Ini penafsiran Abdullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makna dari kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Artinya kata beliau adalah kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia yang lain. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Beliau dan para sahabatnya. Kalian datang membawa mereka dengan belenggu yang melilit leher mereka sehingga mereka masuk Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kebaikan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita rasakan sampai detik ini jasa mereka ridwanullahi alaihim jami'an. Mereka sangat faham akan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. Sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat dan ceritakanlah tentang cerita-cerita bani Israel dan tidak mengapa. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat faham bahwasanya ini perintah dari Nabi Muhammad untuk menyampaikan, melanjutkan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa mereka kemudian Islam tersebar ke seluruh dunia, bahkan kemudian kita menikmatinya sekarang. Kala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya satu persatu ke negeri-negeri yang berbeda untuk berdakwah dengan satu tujuan yang sama, yaitu mendakwahkan Islam, wabil khusus mendakwahkan tauhid, agar semua orang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengirim mereka, Nabi Muhammad pastilah kemudian beliau membekali mereka dengan ilmu. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Yaman kala itu mayoritas mereka itu orang Nasrani. Yahudinya ada, tapi lebih banyak Nasrani. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Mu'ad, innaka ta'ti qawman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi satu kaum dan mereka ahlul kitab. Artinya tadinya mereka adalah satu umat yang memiliki kitab suci. Artinya basicnya mereka punya ilmu. Bahasa kita sekarang, maka sebelum kita berdakwah, ya kita harus berilmu. Yang kita akan dakwahkan harus kita ilmui. Harus yakin dengan kebenaran yang kita pelajari. Bukan sok yang paling benar. Ini penting ya. Bukan yang sok paling benar. Kita hanya menyampaikan kebenaran yang kita yakini, yang kita pelajari. Karena para sahabat pun demikian. Kita bahas di pertemuan yang lalu. Sebelumnya lagi. Mereka hanya menyampaikan kebenaran yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita bayangkan kalau misalnya ada satu pengajian, kemudian begitu ceramahnya selesai, ustaznya mengatakan, semua yang tadi saya sampaikan, saya tidak tahu kebenarannya. Ya Anda percaya, syukur, enggak, terserah juga sih ya. Saya enggak yakin dengan kebenaran. Gimana pengajian itu? Kan tuduhan untuk kajian ini, kajian sunnah, kajian salaf adalah kajian yang sok paling benar. Subhanallah. Ini perkataan ini syubhat dari orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang mereka dengarkan dari kajian sunnah. Hingga kemudian mengatakan sok pembujurnya, bahasa kita. Pengajian sok pembujurnya, asainya aja nang pembujurnya, nang lain salah bertahan. Subhanallah. Bukankah semuanya kita bahas berdasarkan dalil? Ada kebenaran, pastilah kita sampaikan. Ada kesalahan, pastilah kita kritisi. Tidak mungkin kemudian kita biarkan semua orang kemudian beragama semaunya sendiri, kemudian kita katakan, ya semuanya juga yani punya guru, semuanya juga punya sandaran. Enggak bisa begitu jemaah. Berilmu sebelum berdakwah. Ilmu yang kita yakini kebenarannya, yang kita pelajari. Bukan sok paling benar. Karena jika ada kesalahan, yuk silahkan kritik. Toh kajiannya live. Tidak bisa diedit karena namanya juga live. Mengajarkan kepada para ustadznya untuk jauh lebih berhati-hati lagi dalam berbicara. Karena live. Tapi jika ada kesalahan, kan bisa diluruskan langsung. Bukan kemudian pengajinya di taping dulu, kemudian nanti diedit-edit. Baru kemudian disampaikan, tidak live. Karena kita meyakini kebenaran yang kita sampaikan. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Anda silahkan hadir. Anda silahkan belajar bersama. Bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, bisa jadi mungkin di pengajian sekarang, ada yang baru pertama kali hadir. Bukan begitu. Ada yang baru pertama kali hadir. Enggak ada yang angkat tangan. Takut. Pertama kali hadir, ada yang angkat tangan. Tolong dikasih hadiah ikhwah kita itu ya, paling pojok. Ditandain orangnya. Nang lain, ulun pang semalam tatja. Ya Anda belum, Anda enggak beruntung ya. Saya ngomongnya hari ini soalnya. Kasih sekarang aja. Itu apa tuh? Wasiat perpisahan, Masya Allah. Anda beruntung hari ini ya. Paling pojok. Welcome. Silakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita hanya menyampaikan kebenaran yang kita yakini itu benar. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW, kita memahaminya mempelajarinya sesuai dengan pemahaman umat terbaik. Siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda datang ke masjid ini atau ke masjid sunnah yang lain. Nah, ini juga syubhat yang lain ya. Masjid sunnah, dai sunnah, kajian sunnah. Sunnah di sini bukan lawannya makruh. Karena jadi gimana saya ngomongnya ya? Karena ada sebagian ustadz kemudian yang enggak suka dan pemahaman dia kalau begitu kita dai wajib. Kita kajian yang wajib lebih utama dibandingkan yang sunnah. Kalau yang ngomong seperti ini ustadznya, ya Anda bisa ukur gimana jamaahnya ya. Yang ngomong kan ustadznya, kalau begitu kita dai wajib lebih utama dibandingkan sunnah. Sunnah di sini bukan maksudnya lawan dari makruh. Dia juga kemudian membandingkan, oh kajian sunnah berarti kita kajian wajib. Lawannya wajib itu haram. Ya, ustadznya ngomong begitu ya. Jangan sekali hamukumullah ya, mungkin dia faham, tapi karena dia benci, ya, dia putar-putar lah ya. Basicnya faham dia bahwasanya sunnah di sini bukan lawan dari makruh. Sunnah di sini juga bukan definisi hadis. Kajian sunnah, dai sunnah, masjid sunnah. Sunnah di sini bukan lawannya makruh. Sunnah di sini bukan kemudian definisi hadis yang kita faham. Sunnah di sini Rasulullah. Sunnah di sini adalah metode beragama sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luas sekali maknanya. Selama Anda menyampaikan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sesuai dengan pemahaman salafus saleh, Anda dai sunnah. Kenapa ini muncul jemaah? Sama seperti ketika kita membahas munculnya kata ahlu sunnah. Karena lawan untuk ahlul bid'ah yang kala itu bermunculan. Dikeluarkan atau ditelurkan kata-kata ahlu sunnah. Untuk pembeda. Berjalan waktu tak taunya yang menyimpang pun mengatasnamakan kami ahlu sunnah wal jamaah. Keluarlah kemudian atau dikeluarkanlah kemudian istilah as-salafiyah, penisbatan satu atau sekelompok orang kepada salafus salih. Untuk membedakan dari semua orang yang menyimpang tapi mengatasnamakan diri ahlu sunnah. Ini juga muncul kan baru-baru. Ya di tahun-tahun terakhir ini saja. Kenapa? Karena banyak da'i yang menyerukan penyimpangan. Karena banyak da'i yang menggiring orang pada pemahaman yang sesat. Muncullah istilah ini. Bukan karena tanpa sebab jamaah. Muncullah kemudian istilah masjid-masjid sunnah. Kajian-kajian sunnah. Da'i-da'i sunnah. Kenapa? Karena mereka-mereka inilah yang berusaha mendakwakan agama Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perlu marah apalagi kemudian salah faham. Kalau kayak itu kita dai wajib aja. Yang ngomong ustadznya ya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi tuh 1 menit cukup enggak tadi tuh? Maksudnya biar dipotong. Terus disebarin. Terus ustadz yang tadi di tag. Kita sudah pelajari bagaimana kebencian para kaum musyrikin. Orang kalau sudah menolak, konsekuensinya apa? Membenci. Orang kalau sudah membenci, konsekuensinya apa? Akan menghancurkan. Sudahlah Anda dengan dakwah Anda di masjid-masjid Anda, tapi dengan tujuan yang sama. Yuk kita cerdaskan umat, enggak usah saling nyinyirin para ustadznya, saling nyinyirin kajian dan masjidnya, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kayak misalnya Ustaz Ahmad Zainuddin, ketika beliau memulai vlog, memulai untuk membuat vlog, aduh, macam-macam ngomongnya. Nada-nada yang miring. Anda kalau enggak bisa nge-vlog, ya enggak usah iri. Hah? Anda pengen nge-vlog juga? Beli handphone yang layak, kemudian bikin ya nih ya, channelnya di YouTube, kemudian tentunya enggak ada yang nonton. Karena siapa Anda? Sangat wajar kemudian beliau membuat vlog. Karena isinya adalah ceramah-ceramah singkat yang tidak ada di majelis, yang tidak beliau sampaikan. Bahkan untuk kasus-kasus yang misalnya yakni lagi up to date seperti kemarin, ya beliau berbicara lebih dulu. Kita kan tinggal share, kan enak. Bahkan terkadang ulun yang minta, "Ustaz, tolong bikin video segera tentang yang lagi in misalnya waktu itu." Ulun pernah minta langsung ke beliau. Dan pian kira enggak ada salahnya. Apalagi kemudian di tag sama kru Rifkon TV. Terkadang beberapa kali tag karena salah ngomong. Untuk menghasilkan 1 menit. Untuk menghasilkan 1/2 menit. Beliau harus merangkum atau para jaya harus merangkum banyak hal yang mereka telah pelajari untuk disampaikan sesingkat itu. Yang ada orang nyinyir aja. Apa nih? Amun kada bisa, kada usah nyinyir. Mun handak jua boleh sorang. Cari kemudian nukar follower. Allah alam bisa. Lanjut jamaah. Masih tafsir Ibnu Katsir. Wa hakadha qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wa Rabi Ibnu Anas wa Atiyah Al-Aufi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, yakni khayran nasi linnas. Demikian juga perkataan Abdullah bin Abbas, karena tadi perkataan Abu Hurairah beliau menafsirkan dengan yang namanya atau artinya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, adalah manusia terbaik untuk manusia yang lain. Beginilah penafsiran Abdullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga itu juga yang kemudian ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dan Mujahid. Mujahid sudah tabi'in. Mujahid, Ikrimah, Atha, wa Rabi bin Anas. Semuanya sudah generasi berikutnya. Bahwasanya makna dari kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas adalah khairan nasi linnas. Sebaik-baik manusia untuk manusia yang lain. Karena kalau bukan karena jasa mereka, kita tidak kenal Islam sampai sekarang. Makanya hanya orang yang tahu berterima kasih yang bisa menghormati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena mereka yang menyampaikan ke kita, kita enggak faham Islam ini. Datang orang-orang belakangan mencela mereka, mencaci maki mereka, mengkafirkan mereka. Ini orang enggak tahu balas budi. Padahal belum tentu yang melakukan adalah si budi. Ini orang enggak tahu balas budi. Enggak tahu terima kasih. Padahal mungkin sebagian tentang Islam dia kenal, ya tentunya dari para sahabat. Terlepas dari orang yang bodoh di antara mereka, yang berilmu di antara mereka menjadi bodoh jadinya. Mereka tahu firman Allah, sabda Nabi Muhammad, walaupun kemudian mereka yakni pulas-pulas bahasa kita, mereka yakni pelintir-pelintir maknanya. Dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka menyampaikan sesuatu, kemudian orang-orang ini pelintir sesuai dengan hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya orang-orang Syiah di antara orang-orang yang yakni tidak tahu balas budi dan terima kasih akan yang Islam yang sampai kepada mereka. Walaupun tentunya yakni basicnya mereka bukan Islam ya. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, bahkan sunnah Rasulullah SAW, sunnah yang betul-betul sunnah saya maksudkan di sini, bagi mereka, mereka akan tinggalkan. Apa saja yang disarankan Nabi Muhammad untuk umatnya, mesti mereka selisihi. Karena memang kakek buyutnya berawal dari orang Yahudi. Cuman mereka punya satu keyakinan yang namanya taqiyah. Memperlihatkan sesuatu yang bukan aslinya. Memperlihatkan sesuatu yang diinginkan untuk dilihat oleh kaum muslimin. Tapi supaya untuk mengelabui mereka saja. Dan mereka melakukannya tidak ada paksaan. Kita dalam syariat Islam ada bahasan taqiyah. Bukankah kejadian Ammar bin Yasir ketika mengatakan kata-kata kekufuran itu namanya taqiyah? Bapaknya dibunuh di hadapan dia karena mempertahankan Islam, ibunya dibunuh di hadapan dia karena mempertahankan Islam, bagian dia sekarang sudah diletakkan pedang di lehernya, diperintahkan dia untuk mengatakan kata-kata kufuran, yaitu tetap beriman kepada Tuhan-Tuhan nenek moyang. Ya, kata dia. Tapi hatinya tenang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena di bawah paksaan. Karena di bawah tekanan. Taqiyah bukan? Taqiyah. Kita melakukannya ahlus sunnah dalam di bawah tekanan. Orang-orang Syiah melakukannya di semua momen. Karena hanya untuk mengelabui ahlus sunnah. Karena bagi mereka, mengelabui ahlus sunnah itu berpahala. Bahkan membunuh ahlus sunnah, pahalanya sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Masih penafsiran Imam Ibn Kathir. Wal ma'na annahum khairul umami wa anfa'un nasilin nas. Dan kata Imam Al-Hafidh Ibn Kathir, maknanya adalah bahwasanya mereka sebaik-baik umat. Dan manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Bahkan kita pelajari kan di pertemuan yang lalu, kita ini, umat Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi saksi untuk dakwah para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Saking baiknya umat ini. Walihadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Kenapa umat Islam menjadi umat yang terbaik? Umat yang terbaik yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Karena ada hal yang mereka lakukan. Dan ini yang harus kita lakukan. Kalau kita kemudian ingin mendapatkan atau disematkan pada diri kita umat terbaik yang paling bermanfaat untuk orang lain. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan orang lain, manusia, kepada hal-hal yang baik, yang ma'ruf. Amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian melarang orang dari perbuatan kemungkaran. Perbuatan, yakni kesalahan atau dosa. Tidak diam dia akan dosa yang terjadi, yang ada di sekitar dia. Kita untuk kasus yang sangat update sekarang misalnya, bukankah para ustaz sudah berbicara langsung di hari pertama? Ya, karena kita bukan orang yang kemudian punya power, kemudian langsung menghukum orang tersebut karena kesalahan yang dia lakukan. Level para ustaz adalah yani mengingkari kemungkaran dengan lisan. Makanya mereka langsung berceramah. Mungkin di antara semua yang pertama kali ngomong Ustaz Syafiq. Bukan begitu. Ya. Lalu viral video Ustaz Ahmad. Baru kemudian hari ini viral video Ustaz Firanda. Semuanya berbicara dengan ajil. Dengan ilmu. Karena ketika kemarin di Martapura pun ada sebagian ibu-ibu yang berpendapat. Yani lah. Terkesan, kenapa tidak langsung dikafirkan saja? Kan perbuatannya seperti itu. Bahkan syubhat yang lain, kan mereka dari dulu hidup di Indonesia. Mereka bersama kaum muslimin. Masa yang begitu-begitu gak paham? Mungkin gak paham. Kenapa Anda tidak berbaik sangka? Bisa saja mereka hanya orang yang bodoh, diperintahkan untuk melakukan begitu. Sudah bersikap salah jua ayubin. Pabila jua kah aja bubuhan salaf ini aja bersikap aja. Mahadangi fatwa aja. Ampih udah jadi salafi aja. Mulai pabila palian masuk. Pensiun saya jadi salafi. Wah kalau begitu kita kasih. Yani pesangon karena Anda pensiun ya. Tapi Anda masuknya kapan? Coy. Sampai begitu ya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sangat mungkin orang tidak faham. Atau belum faham. Karena apa? Bodoh. Walaupun dia di tengah-tengah kaum muslimin. Bukankah banyaknya penyimpangan yang terjadi sekarang karena kebodohan? Yang karena hawa nafsu, basicnya berilmu, tapi pengikut hawa nafsu, itu pimpinan-pimpinannya saja. Orang yang di bawahnya, bodoh. Apakah kemudian langsung kita, wah ini orang kafir nih, ini orang keluar dari Islam nih. Enggak gitu dong. Ada aturannya. Ada, yakni koridornya. Dan itu yang kita bahas di 2 atau 3 pekan terakhir ini bersama ibu-ibu. Bagaimana sikap ahlus sunnah tentang masalah takfir? Enggak gampangan kita mengkafirkan kaum muslimin. Sekalipun perkataannya kufur, sekalipun perbuatannya kufur, banyak hal yang harus kemudian kita pertimbangkan dulu baru kita keluarkan dia dari Islam. Yang ulun sampaikan dari tadi itu harus disingkat dalam 60 detik. Coba, yang ulun sampaikan semuanya tadi itu. Kan pusing bikin kata-katanya. Tapi subhanallah, beliau sampaikan Ustaz Ahmad Zainuddin yang lainnya. Supaya orang faham, gini loh sikap yang benar. Bertobatlah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegakkan kepadanya hujjah, dalil. Jangan-jangan dia salah faham, dia gak ngerti, belum ada yang ngasih tahu. Atau cuman karena disuruh, di bawah paksaan. Banyak penghalangnya. Orang itu akan dikeluarkan dari Islam karena perkataannya yang kufur atau perbuatan yang kufur kalau memenuhi persyaratan dan tidak adanya penghalang. Persyaratannya, dia tahu yang dia katakan, dia tahu yang dia lakukan, betul-betul mengeluarkan dia dari Islam. Tahu, sengaja, dan tidak di bawah paksaan. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak sengaja, dan di bawah paksaan, ada penghalang, gak bisa dikeluarkan gitu aja dong. Bagaimana adilnya ahlus sunnah kepada semua kaum muslimin? Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الله أكبر La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebab kenapa kemudian mereka umat Islam menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kalian memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf, baik, dan melarang orang dari perbuatan yang mungkar, buruk, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ahmad, dikatakan atau berkata Imam Ahmad rahimahullah dalam sebuah riwayat, qama rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar faqala ya rasulullah ayyun nasi khairun faqala khairun nasi aqra'uhum wa atqahum وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. Seseorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ada di atas mimbar, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, manusia yang seperti apa yang baik itu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebaik-baik manusia adalah aqra'uhum wa atqahum, orang yang paling baik bacaannya, maksudnya hafalannya banyak. Karena orang kalau hafalannya banyak mesti bacaannya sudah baik, itu sudah keharusan. Gak mungkin orang kemudian hafalannya, pian hafal berapa? 30 juz alhamdulillah. Coba bang, sandat-sandat mengaji, wa ma umiru il anu, kada kawak itu. Orang kalau hafal dia mesti sudah lancar, mesti sudah baik bacaannya, hingga kemudian dia yakni mudah menghafal karena bacaannya sudah baik. Wa atqahum, sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan yang paling melarang dari yang mungkar, dan orang yang paling menyambung tali silaturahim. Ini adalah orang-orang yang terbaik versi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nasa'i, Al-Hakim, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pendapat beliau yang lain selain beliau juga sepakat dengan pendapatnya Abu Bakar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, kalian umat Islam adalah manusia atau umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Qala humul ladzina hajaru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Beliau kerucutkan maknanya. Yang dimaksudkan dengan kalian pada firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Siapa mereka? Al-Muhajirun. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassahih, dan yang benar kata beliau. Nah, berikut baru pendapat Al-Hafidh Imam Ibn Kathir setelah menyebutkan ini pendapat banyak ulama berkaitan dengan makna ayat tadi. Wassahih anna hadhil ayah ammatun fi jami'il ummah. Bahwasanya yang sahih adalah ayat ini itu umum untuk semua umat. Kullu qarnin bihasabihi wa khayru qurunihim alladhina bu'itha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap generasi mesti ada yang terbaik Dan yang terbaik di antara umat ini, umat Islam, siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Jadi setiap generasi, setiap umat, setiap zaman, maka mesti ada orang yang terbaiknya selama mereka melakukan yang selama mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik dari umat ini siapa? Yaitu para sahabat Nabi Muhammad di mana diutus pada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam, "Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya tabi'in, kemudian yang berikutnya tabi'ut tabi'in." Tiga generasi pertama terbaik umat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Inilah sekilas tafsir dari Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini. Secara umum, maka kita pun bisa menjadi umat yang terbaik. Kalau kita kemudian melakukan tiga hal ini. Amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dikerucutkan dan itu pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu, mereka adalah al-muhajirun, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang dari perkataan beliau yang pertama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat tahun 57 Hijriah berkata mengenai ayat ini, kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia lain. Kalian datang membawa mereka dengan belenggu yang melilit leher mereka sehingga mereka masuk Islam. Jadi digiring, dibawa untuk masuk Islam. Hal yang senada juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atha, Ar-Rabi' bin Anas, dan Atiyah Al-Aufi. Kamu, yaitu umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Maksudnya, sebaik-baik manusia untuk manusia yang lain. Sampai kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwasanya kita bisa menjadi saksi akan risalah Rasul sebelum Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wafat tahun 68 Hijriah berkata, mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Perhatikan, yakni ini adalah tafsir yakni Ibnu Katsir yang kita baca tadi. Kemudian, Imam Al-Qurtubi, Al-Qurtubi itu nisbat kepada Qurtubah dalam bahasa sekarang Cordova. Nah, yang mau ke sana nanti bareng saya Maret ya. Ya. Iklan sedikit. Ah, langsung batuk di pojok. Berapa tat dia? Muraja. Imam Al-Qurtubi rahimahullah wafat tahun 671 Hijriah berkata mengenai ayat ini, apabila telah tetap berdasarkan nas Al-Quran bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat, maka para imam telah meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Al-hadis kita sudah faham ini, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini menunjukkan bahwa generasi pertama dari umat ini lebih utama daripada orang-orang yang datang setelahnya. Itu pasti. Yang terbaik adalah yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sering sebutkan ini, bahkan di kitab ini juga ada, sesaat mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibandingkan kehidupan seorang sekian puluh tahun lamanya. Bagaimana tidak Anda berdampingan dengan orang yang pertama kali membuka pintu surga? Itu gimana itu? Anda hidup bersama orang terbaik. Anda hidup bersama bukan orang makhluk terbaik. Rasulullah SAW. Itu gimana itu? Tinggi sekali derajat para sahabat. Hingga kemudian mereka Allah Subhanahu wa taala lahirkan di zaman itu. Karena mereka yang paling tepat, paling cocok untuk menjadi layaknya menteri untuk seorang pemimpin, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat beliau meskipun sekali dalam seumur hidupnya, itu lebih baik daripada orang yang datang setelahnya, karena keutamaan bersahabat dengan beliau tidak dapat disamai dengan amalan apapun. Nah ini, coba pian cek halaman 52. Perkataan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bagian atas. La tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fala maqamu ahadihim sa' khairun min 'amali ahadikum 40 sana. Bayangkan. Ini bukan berlebihan. Abdullah bin Umar bin Khattab berkata seperti ini bukan berlebihan. Karena memang sangat mulia para sahabat ini. Hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semua kita idamkan untuk bertemu dengannya, bahkan mungkin walaupun cuma dalam mimpi. Hingga kemudian kita mempelajari yakni Syama'ilun Nabi bersama Ustaz Hafiz. Kita belajar bagaimana detail fisik beliau supaya kita tidak terkelabui oleh syaitan. Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad dalam mimpi, tapi syaitan bisa bohong. Maka kalau Anda tidak mempelajari bagaimana fisik Nabi Muhammad SAW detail dari ujung rambut sampai ujung kaki, Anda mungkin mudah terbodohi. Anda mungkin mudah untuk dibohongi. Cuk, aku ini Nabi tahu kada. Oh iya kan. Maaf Rasulullah, ulun memang kada tapi belajar pang nang hari Senin subuh lawan Ustaz Hafiz tu. Kenapa gerangnya? Kenapa pian si fitnah? Sipit orangnya. Nabi Muhammad SAW matanya besar. Kalau tidak dikatakan matanya belok, ya layaknya mata orang Arab. Celung, yani masuk ke dalam matanya besar. Sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tidak bisa menyerupai beliau dalam mimpi siapapun di antara kita, tapi syaitan bisa berdusta. Itu pentingnya kita belajar ya. Jadi sama orang nangkar tapi hadir gin tahu lah. Bah, ikam ni jamaah Imam Masjid Syafi'i, Imam Masjid Syafi'i kah? Ipangnya. Salah orang aku hendak merayu nang sebelah rumah aja. Oh, setannya salah orang. Salah mendatangi mimpi seseorang. Masalam ya, aja. Setan macam apa itu? Salah orang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berdirinya mereka sesaat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada ibadah seseorang dari kalian selama 40 tahun. Bayangkan. Begitu mulianya zaman itu dan begitu mulianya mereka hidup di zaman itu, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Lanjut. Perkataan Imam Al-Qurtubi. Sekarang Imam Ibn Qayyim. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, Allah bersaksi bagi mereka, yaitu para sahabat, bahwa mereka selalu menyuruh kepada segala sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari segala sesuatu yang mungkar. Inilah kemudian kenapa membuat mereka menjadi umat dan generasi terbaik, karena selalu amar ma'ruf nahi munkar. Maka jika kita ambil pendapat Imam Ibnu Katsir berkaitan bahwasanya yang sahih kata beliau, bahwasanya ayat ini umum, artinya siapapun di antara kita sangat mungkin kemudian menjadi umat yang terbaik ketika kita melakukan yang mereka lakukan, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Amar ma'ruf nahi munkar. Selalu memerintahkan orang kepada yang ma'ruf dan melarang orang dari yang mungkar. Tentunya yakni dengan metode ya. Kan itu berarti kita membicarakan kita sedang berdakwah. Maka selalu berdakwah ilmui apa yang Anda akan sampaikan. Dua, yakni cari waktu yang tepat dalam menyampaikan, apalagi kepada orang-orang terdekat di antara Anda, orang tua, paman bibi, kakak adik. Kemudian hiasi memiliki skala prioritas apa yang harus Anda sampaikan lebih utama dibandingkan yang lain. Ayah Anda jarang salat, di saat yang sama beliau juga perokok berat. Rokoknya jangan dibahas. Salatnya aja dulu, karena itu lebih utama. Dan kemudian yang terakhir, hiasi dengan kelembutan. Karena dengan lembut saja sangat mungkin tertolak, apalagi Anda kasar. Rokok aja pengen dibahaya. Lawan abah kayak itu, ya Allah. Maka sidin haratan membersihi senapan angin. Lagi membersih senapan angin tapi berokok. Berokok terus pian nyawa nih Pak ya. Langsung dijadikannya target kita. Terus nah luput adanya lah. Abah siapa itulah kartanya. Dulu di Dahlia. Dulu di Dahlia yani ya. Di antara yani para penduduk yang ada di Dahlia dua waktu itu, berapa di antara mereka non muslim? Dan tentunya orang yang ulun bicarakan ini dia senior ya. Ulun waktu itu masih kecil, yakni anak SD, dia levelnya sudah SMA. Dia bergaul dengan ya kakak saya. Jadi karena mungkin seringnya bergaul dengan teman-teman, hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan, masuk Islam dia. Pian tahu ketika dia masuk Islam ditembak sama bapaknya. Alhamdulillah enggak mati. Kenapa? Karena cuma pakai senapan angin. Senapan angin. Pus, kenapa? Tetap aja luka. Tetap aja luka. You know, kayak tikus. Oh, kalau tikus mati pang lah. Ini kita manusia, senapan angin. Mun kokangannya kada banyak, ya nyerempet sedikit lah. Tapi luka juga, pang. Cuman mun kena dahi mati juga ya. Itu sejarah. Yani kita enggak sampai begitu kan? Dia menyembunyikan Islamnya disebutkan, tapi waktu itu ketahuan. Dia sholat di rumahnya dan diusir oleh bapaknya dan ditembak pakai senapan angin. Ya, yang hidup di Dahlia dua pasti tahu sejarah itu. Allah yang bisa. Kesian ya. Ngapain kita ngomongin? Ulun tadi sebutkan 4 poin tentang dakwah. Ilmui yang Anda akan sampaikan, kemudian miliki skala prioritas dalam menyampaikan, kemudian hiasi timing dulu, waktu yang tepat. Kemudian memiliki skala prioritas dalam berdakwah. Kemudian hiasi dengan kelembutan. Kelembutan kata-kata. Karena lembut saja sangat mungkin tertolak, apalagi kasar. Kayak sebagian ikhwah kita. Mana orangnya nih? Nang ketujuh bagi buku itu. Orang kada nyaman menyambat Rahman lah. Kayak. Gak apa-apa, ini pelajaran. Ini pelajaran. Untuk Rahman juga, untuk teman-teman yang lain juga. Karena semua kita juga. Ulun juga dulunya begitu. Karena sedang semangat, kita sedang tahu akan ilmu syar'i, bawaannya itu, wah, pokoknya salah tuh langsung bantai itu, pang. Enggak gitu rupanya. Karena kita lembut saja, orang bisa enggak nerima, apalagi kemudian kasar. Rahman itu bagi teman-temannya dulu, yakni, pian terjemahkan sendiri ya gerakan saya. Itu kayak singa bagi teman-temannya. Menyenyangit juga wian. Sorry man, orangnya adalah kada gibah jadinya. Ulun katakan ke Rahman juga, ke teman-teman juga. Yani, kita lembut saja, sangat mungkin ditolak. Apalagi kemudian kasar. Wallahualam bisa. Jamaskan rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yakni bersabar. Bersabarlah dalam berdakwah. Tapi tetap amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan. Tidak boleh kita diam dari satu kemungkaran. Orangnya kita nasihati, kemungkarannya kita ingkari, dan kemudian kita nasihati agar dia diam. Kalau misalnya dalam kita membicarakan sebuah negara dan negara Islam, itu malah boleh menghukum. Ya, ta'zir namanya. Hukuman non firman dan sabda. Untuk bikin orang ini jera agar bertobat. Bisa itu. Tapi kan kita tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya bertauhid dulu, esakan Allah dulu, ikuti sunnah Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Oke? Okay? Jadi tidak perlu kemudian koar-koar sana sini. Khilafah sana sini. Tegakkan negara Islam. Inilah solusi untuk Indonesia. Mantap. Pian sembahyang di mana? Di rumah dong. Sembahyang masih di rumah. Kada usah berbicara negara lah. Biar mun masih sembahyang di rumah. Kena aja. bisa ngibar bendera aja. Pas dikibarkan, bendera seleng. Salah ambil. Karena demonya buru-buru. Akhirnya asal ambil bendera, kibar-kibarin. Semuanya bendera la ilaha illallah. Dia bendera seleng sendiri ya. Salah ambil ya. Mau di konser apapun ya, mau dangdut mau apa, mesti ada bendera seleng. Gak tahu juga itu ya. Generasi biru. Astagfirullahaladzim. Itu masa lalu ya. Sekarang tetap. Oke, lanjut jamaah. Perkataan Imam Nuqayyim. Imam Nuqayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, Allah bersaksi bahwa bagi mereka, yaitu para sahabat, bahwa mereka selalu menyuruh kepada segala sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari segala sesuatu yang mungkar. Itulah kenapa yang membuat mereka yakni menjadi umat terbaik. Apabila ada suatu kejadian di zaman mereka, kemudian tidak ada yang berfatwa dalam kejadian tersebut kecuali orang yang melakukan kesalahan dalam fatwa tersebut di antara mereka, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dalam hal kejadian itu. Karena kebenaran adalah sesuatu yang ma'ruf tanpa keraguan, dan kesalahan adalah sesuatu yang mungkar ditinjau dari beberapa sisi. Ulun ingin terangkan poin ini. Jamaah, artinya tidak mungkin ada satu kemungkaran di zaman mereka dan mereka diamkan. Itulah kenapa mereka, Allah bersaksi atas mereka, mereka adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tidak mungkin ada satu kemungkaran pun kemudian mereka diamkan. Makanya ini juga diantara yang menerangkan kepada orang-orang yang biasa mencari-cari dalil untuk membenarkan perbuatan salah mereka. Contoh, satu riwayat disebutkan dari Imam At-Tabrani rahimahullah. Satu cerita tentang seorang sahabat bernama Uthman bin Hanif. Atau Uthman bin Hunif, bin Hanif sepertinya cara bacanya. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya Uthman bin Hanif memerintahkan orang lain. Nabi Muhammad sudah tidak ada SAW. Beliau perintahkan kala itu di zamannya agar orang-orang itu bertawassul dengan Rasulullah SAW sepeninggal beliau pastinya. Para ulama ketika membahas dalil seperti ini, mereka telusuri. Tak tahunya dalam riwayatnya ada seorang perawi, dan perawi ini terkenal suka membuat hadis yang palsu. Artinya dari sisi ilmu hadis sudah langsung tertolak hadis ini. Sama kayak kemarin lagi viral hadis tentang apa tuh, hadis tentang jerawat, siapa yang tanya ke saya. Macam-macam aja ya hadis tentang jerawat. Ya, tentunya memang disebutkan tapi hadisnya lemah ya. Semua orang mikirnya. Kemudian cara yang kedua, karena dari sisi hadis sudah terbukti lemah. Yang biasa dilakukan oleh Ahmad Zainuddin biasanya pian dengar tanazulan bil khasam. Kita tanazul, kita turun level, kita turun derajat. Okay, kita ikut pendapat Anda. Okay, sahabat Uthman bin Hanif memerintahkan begini. Walaupun enggak benar sebenarnya. Okay, kita ikut pendapat Anda. Dia perintahkan orang di zaman itu sepeninggal Nabi Muhammad untuk bertawassul dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Baru kita cocokkan dengan perkataan Imam Nuqayyim. Kala itu apa mungkin kemudian para sahabat yang lain mendiamkan? Enggak bakal. Tidak mungkin para sahabat mendiamkan perkara yang seperti itu. Karena memang ini hanya tanazulan bil khasam. Kita hanya, okay, kita ikut pendapat Anda, kita benarkan riwayatnya. Tapi enggak mungkin terjadi. Para sahabat mendiamkan satu kemungkaran. Bahkan levelnya syirik, enggak mungkin ini. Seorang sahabat menyarankan ke banyak orang, murid-muridnya, tabi'in tentunya, untuk bertawassul dengan kuburan Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal. Wah, enggak benar ini. Kemudian turun level lagi ke bawah. Sekalipun benar, maka yakni pendapat satu orang sahabat tidak bisa mengalahkan ribuan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad meninggal, dan beliau meninggal kurang lebih, kata Imam Fakhrur Razi, meninggalkan seratusan ribu sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma satu orang. Tapi dalil pertama tadilah sebuah bantahan bahwasanya riwayatnya, dalam periwayatannya ada rawi yang suka memalsukan hadis. Wallahu alam bissawab. Seandainya tidak demikian, maka tidak benar untuk berpegang teguh dengan ayat ini untuk menyatakan bahwa ijma adalah hujjah. Ya dong. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersaksi akan bahwasanya mereka selalu amar ma'ruf nahi munkar, kalau ayat ini salah, maka ijma itu bukan jadi. Karena sepeninggal Nabi Muhammad SAW baru kemudian berlaku ijma, dan itu dilakukan yakni oleh para sahabat. Termasuk contoh yang tadi misalnya, kesepakatan mereka akan kesalahan seorang sahabat bernama Utsman bin Hanif kalau itu riwayatnya benar, tapi riwayatnya enggak benar. Karena mereka hanya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kemudian melarang orang dari yang mungkar. Dan apabila hal ini tidak benar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah kesalahan dari orang yang mengetahui ilmu di antara mereka, apabila tidak ada sahabat yang lain yang menentang, maka itu adalah suatu yang tidak mungkin terjadi. Hal ini membuktikan bahwa pendapat mereka adalah hujjah, karena mereka tidak mungkin mendiamkan satu kemungkaran pun, apalagi berkaitan dengan kesyirikan. Ulun sering sampaikan kepada pian bahwasanya orang-orang yang atau para penyembah ubadul kubur, para penyembah kuburan pun, mereka ini harus mendatangkan dalil, karena kita selalu bertanya tentang dalil. Apa dalil yang melandasi amalan Anda ini? Akhirnya mereka harus datangkan dalil. Jamaah sekalian rahimakumullah, harusnya seseorang itu sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui ilmunya dulu, dia tahu dalilnya dulu, baru dia praktekkan. Karena ibadah itu seperti itu. Ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa maknanya tauqifiyah? Tidak dilakukan kecuali berdasarkan perintah dan juga contoh. Itu makna ibadah. Semua ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan oleh Muhammad, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, artinya amal saleh yang aku hidup dengannya, amal saleh yang aku berharap mati di atasnya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu. Dan yang demikianlah aku disuruh, apa? Beribadah harus dengan berdasarkan perintah. Tidak bisa kita beribadah berdasarkan kemudian bikinan kita sendiri. Ibadah, makanya kata para ulama dalam ilmu qawaid fikhiyah, bahwasanya yakni usul fikih, bahwasanya al aslu fil ibadah at tahrim, asal usul ibadah itu haram, artinya jangan lakukan dulu sampai ada perintah. Ibadah itu jangan lakukan dulu sampai ada perintah, karena ibadah itu sifatnya harus ada dalil dulu baru kita lakukan. Nah, akhirnya mereka kan juga berusaha mencari dalil. Pertama, biasanya dalilnya adalah cerita dusta, gampang dibantah. Dua, hadis yang palsu, apalagi. Tiga, terkadang hadis yang lemah, gampang juga dibantah. Kemudian yang keempat, biasanya mereka menggunakan dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang pasti sahih, atau sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih tapi salah faham. Pakai dalil firman Allah. Pakai kemudian hadis Nabi Muhammad juga yang sahih, tapi difahami dengan pemahaman sendiri. Akhirnya menyimpang juga. Dan dalil terakhir biasanya perkataan seorang alim yang diulamakan, yang keilmuannya tidak dianggap oleh para ulama di zamannya. Seorang alim itu dikatakan alim, seperti alimnya para imam madhab, karena di zamannya mereka bukan kemudian menelurkan ilmu atau mengarang satu karangan kemudian didiamkan, tidak. Ulama yang lain mengkritisi. Itu bukti akan keilmuan yang mereka miliki. Tentunya mereka saling hormat satu sama lain. Bahkan di antara perkataan Imam Al-Bukhari, mudah-mudahan saya tidak salah, perkataan Imam Al-Bukhari. Kita tahu bagaimana agungnya Imam Al-Bukhari, tapi dia mengatakan, saya mastasghartu ahadan, tidaklah aku merasa kecil di hadapan seorang kecuali ketika berhadapan dengan Ali Ibn Al-Madini, guru beliau. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka saling hormat, tapi ketika timbul fatwa di antara mereka, mereka saling kritik, membuktikan keilmuan, bukan cuma diulamakan atau zaman kita sekarang orang diwalikan. Kita yang menganggap orang itu wali. Entah itu wali kelas, wali murid, atau wali band ya. Wallahu a'lam bissawab. Semua yang beriman dan beramal saleh, waliyullah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah, orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Bukan kemudian kita yakni mewalikan orang. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Yang terakhir perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Naqdul Mantiq menjelaskan, kaum muslimin telah sepakat bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat dan paling sempurna. Dan umat yang paling sempurna dan paling utama adalah generasi terdahulu, yaitu generasi para sahabat. Jadi secara umum kita paling utama dibandingkan semua umat. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, antum tufuna sab'ina ummah. Kalian itu setara dengan 70 umat sebelum kalian. Setara. Artinya begitu agungnya umat ini. Di samping Muhammad SAW sahih. Salah satu riwayat yang dicantumkan oleh Imam Al-Ghazir untuk tafsir ayat ini. Hadis yang tadi. Kurang lebih seperti itu. Antum itu, kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, tufuna sab'ina ummah. Sama setara dengan 70 umat sebelumnya. Kan umat banyak. Menunjukkan akan keutamaan umat ini. Maka berbangga dirilah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, harus ikuti beliau dalam perintahnya dan meninggalkan larangan beliau SAW. Umat yang paling sempurna dan paling utama adalah generasi yang terdahulu, yaitu generasi para sahabat. Secara umum kita terbaik. Kemudian di antara kita yang terbaiknya siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Generasi para sahabat adalah orang yang paling tahu dan paling ittiba' atau mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling mengikuti setelah mereka adalah ahlul hadis dan ahlus sunnah. Ahlul hadis ini yakni perlu definisi, tapi secara singkat bisa ulun sampaikan, dia nama lain juga sebenarnya untuk ahlus sunnah. Semua orang yang yakni dalam cara beragama mereka hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata dalam risalah kata beliau, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal-iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiyya dalala. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Inilah prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Merujuk kepada generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang terbaik dan yang paling tahu dalam bagaimana cara mengikuti Rasulullah, yaitu mereka, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini dalil yang keenam yang yakni menunjukkan bahwasanya manhaj salaf adalah yakni yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Bacakan seperti biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Kenapa dakwah sunnah di masyarakat khususnya di daerah kita ini tidak disenangi, sedangkan dakwah subhat lebih disenangi? Baru dengar saya dakwah subhat. Oke. Ini para penanya nanti dapat hadiah ya. Buku saku sih. Pokoknya nanti yang bertanya temui Mas Yono ya. Nama panjangnya Yono Yulio. Anggotanya Elva Singer. Itu Yana ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa dakwah sunnah tidak disukai oleh masyarakat? Karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Simple jawabannya. Karena yang disampaikan di kajian-kajian sunnah, yang disampaikan pada dakwah ini adalah perkara yang bertentangan dengan yang biasa mereka lakukan. Kita sampaikan tauhid, di mana mereka biasa melakukan kesyirikan. Kita sampaikan sunnah, di mana mereka selalu melakukan perbuatan bid'ah. Sangat wajar kemudian mereka tidak suka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah dan kepada mereka petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Apakah yang dimaksud dari perkataan Abu Hurairah mengenai surat Ali Imran 110 yang dimaksud dari perkataan kalimat tersebut, kalian datang membawa mereka, orang-orang non muslim, dengan belenggu yang melilit di leher mereka sehingga masuk Islam, apakah itu dipaksa untuk non Islam masuk ke dalam Islam? Tidak. Itu hanya istilah. Dan kemudian itu diantara bentuk bagaimana mereka yakni indah dalam berkata-kata, saya rasa yakni ada unsur sastra dalam bahasa yang mereka sampaikan. Bukan berarti kemudian orang-orang ini dibelenggu, layaknya dibelenggu, diikat, dipaksa untuk masuk Islam. Tidak. Kenapa? Karena mereka paling tahu akan firman Allah, la ikraha fid din. Mereka belajar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada paksaan dalam agama. Maka tidak mungkin kemudian makna perkataan beliau menyelisihi yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih tepat mengajak. Lebih tepat mengajak, karena yakni mereka Nabi Muhammad utus ke banyak negeri untuk mengajak orang masuk Islam. Mereka mendakwahkan Islam dan agar orang kemudian masuk Islam. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Barakallahu fiik Ustaz. Ana menemukan syarat orang bisa mendapatkan hidayah sunnah di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bagaimana tafsir ayat tersebut Ustaz? Jazakallahu khair. Ulang. Ayat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Apa itu maksudnya? Lah ya itu. Sidin nakone tafsirnya ayat tersebut apa? Oh, dia nanya tafsirnya. Bujur. Harus baca dulu. Al-Baqarah ya. Tapi secara singkat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Jamaah, Alif Lam Mim tentunya hanya Allah yang tahu maknanya. Nabi Muhammad pun tidak berani menafsirkannya. Dan berlaku untuk semua ayat yang terputus-putus di awal surah, yakni dari huruf-huruf hijaiyah yang ada. Kita tidak berani tafsirkan. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fi, kitab itu maksudnya kitab ini Al-Qur'anul Karim. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kata Imam Nukathir, makna yang lain, jangan kalian ragu terhadap Al-Quranul Karim. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, yang dengannya kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Taati Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian Anda Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Man yasha'illah yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Barang siapa orang yang Allah kehendaki, maka Allah akan sesatkan ia, dan barang siapa orang yang Allah kehendaki, Allah akan berikan dia petunjuk ke jalan yang lurus. Di antara sifat orang yang bertakwa disebutkan ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini bagiannya, bukan semuanya. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Dan paling utama di antara semua perkara gaib, Allah Subhanahu wa taala gaib untuk kita. Nabi Muhammad SAW gaib untuk kita. Kita enggak pernah ketemu, tapi subhanallah, kita bisa mengimaninya karena tanda-tanda kebesaran Allah terlalu banyak, karena kemudian cerita tentang nabi kita terlalu yakni banyak dan sahih hingga kita mengimani mereka. Dan juga kemudian hal-hal gaib yang lain yang tidak bisa diindra dengan panca indra kita, tapi mereka ada. Jadi adanya alam jin, yakni mereka juga gaib, kita mengimaninya. Wallahu a'lam bishawab. Atau juga kemudian berita-berita tentang masa lalu yang Nabi Muhammad sampaikan di Quran atau di sabda beliau, kita mengimani, kita enggak pernah lihat. Atau kemudian yang gaib yang akan datang yang Nabi Muhammad sampaikan dari sabda-sabdanya, kita juga mengimani. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Wa yuqimuna shalah, dan menegakkan salat dengan kesempurnaan, yakni rukunnya, kewajibannya, sunnahnya. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang telah kami berikan rizki kepada mereka, mereka infakkan. Infak terbagi menjadi dua. Infak yang wajib seperti kita menafkahi keluarga, ada juga infak yang sunnah ketika kita bersedekah sudah selesai dari yang wajib. Yang wajib itu kita kepada keluarga, kita menafkahi anak, kita menafkahi istri. Kemudian yang wajib juga kalau kita kemudian sudah sampai syaratnya kita mengeluarkan zakat, ini infak yang wajib. Tapi yang sunnah ketika yang wajib sudah selesai, maka kita kemudian bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini sifat orang yang bertakwa, membelanjakan hartanya di jalan yang tepat. Kemudian apa ayatnya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah yang beriman kepada yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kepada yang telah diturunkan kepada sebelum kamu. Ini kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW, kita mengimaninya. Walaupun yang terbaik, tentunya Al-Quran, menghapuskan semua yang terdahulu. Wabil akhiratihum yukinun, dan mereka yakin akan hari akhirat. Karena ada sebagian orang yang tidak yakin akan akhirat. Basicnya pertama kali biasanya bukan lagi tidak yakin adanya hari kebangkitan, tapi awal mula sekali mereka tidak meyakini adanya azab dan nikmat kubur. Akhirnya semua rentetan kejadian berikutnya mereka tidak yakini. Lucunya terkadang percaya surga neraka. Oh gimana dong? Anda percaya surga neraka tapi rentetan sebelumnya Anda enggak percaya. Subhanallah. Ada orang-orang begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka di atas petunjuk Tuhan mereka. Wa ulaika al-muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang jaya dengan sifat ketakwaan yang mereka miliki. Lanjut. Ini ada pertanyaan lucu ini. Iya. Biasanya kita yang lucu diklaim ya? Saya ketawa membit- dulu. Agak, ya, silakan Dat. Ya, ya, ya. Jadi nanti enggak kita. Ya. Biasanya kita yang diklaim membid'ahkan, tapi kita sekarang malah yang diklaim bid'ah malahan ini. Oh, siap. Pertanyaan seperti ini, Tat. Jar kawan ulun, salaf itu hanya memandang atau melihat hadis langsung, tidak menafsirkannya, makanya banyak bid'ahnya. Dari tadi kita ngapain? Apa? Salaf itu mereka salaf tidak, itu mereka hanya memandang atau melihat hadis langsung, ya, tidak menafsirkannya, makanya banyak bid'ahnya. Jamaah, kalau misalnya satu ayat, satu hadis tidak perlu ada keterangan karena secara zahir maknanya jelas, kita fahami dengan kejelasan yang ada. Amir ruha kama ja'at bila kaif, berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Khusus berkaitan dengan misalnya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Detail sifat Allah kita enggak tahu, gimana kita akan mendetailnya? Coba. Karena kalau Anda berbicara tentang sifat Allah, Anda membicarakan Allah-nya. Nabi Muhammad saja enggak ketemu langsung. Nabi Muhammad bertemu tertutup tirai cahaya. Ketika Anda membicarakan sifat Allah, Anda membicarakan Allah-nya, dan itu jalannya ke kita, enggak ada. Lalu bagaimana Anda bisa menafsirkan? Padahal Nabi Muhammad saja tidak tafsirkan. Jadi, untuk ayat-ayat yang secara zahir telah jelas hukumnya juga sabda Nabi Muhammad, maka kita secara zahir memahaminya. Bahkan di antara kenapa kita kemudian menafsirkannya secara zahir atau nyata apa adanya, karena memang keterangannya enggak ada. Datang orang-orang sekarang kemudian menceritakan detail tentang sifat Allah. Nabi Muhammad saja tidak mendetailnya. Apa Anda lebih hebat dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Kemudian, kalau kemudian memang butuh keterangan, sekarang kita, dari kemarin kita membahasnya. Ada ayat, bukankah kita buka tafsirnya? Apa itu arti kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Apakah tadi dari pertama kita hanya katakan kalian umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia? Siapa kalian di sini? Kan kita baca tafsir. Apakah khurut yang dilakukan oleh sekelompok kaum khurut? Khurut fisabilillah gitu. Apakah khurut yang dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin itu ada syariatnya? Ya, dalilnya ini ya. Faham saya. Ini diantara dalil untuk sebagian ya, mereka yang melakukan khuruj itu. Mereka pakai dalil ini. Karena dari lafaz ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Makanya kita keluar 40 hari. Wah, ini menafsirkannya semau gue. Kapan kelompok itu muncul? Siapa pimpinannya? Ketahuan. Coba googling. Kapan ya ini? Kapan jemaah tabligh muncul? Coba dibuka. Siapa pemimpin pertamanya? Akan ketahuan. Kapan mereka didirikan? Kapan ayat ini turun? Kok kemudian ayat ini turun untuk mereka? Kan gak nyambung. Ayat ini turun di zaman Nabi Muhammad untuk para sahabatnya. Kenapa kok mereka klaim ini ayat untuk mereka? Untuk membenarkan perbuatan mereka. Subhanallah. Berdakwah dengan diam-diam itu sudah dihapuskan. Dalam artian Nabi Muhammad kala itu berdakwah diam-diam. Door to door di 6 bulan pertama dakwah beliau. Sisanya Allah perintahkan fasda' bima tu'mar wa'ar anil jahilin. Nabi Muhammad disuruh ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Sekarang dakwah terang-terangan sudah Muhammad SAW. Di awalnya memang beliau door to door. Tapi itu di 6 bulan pertama saja. Sisanya di 22 tahun setengah sisanya Nabi Muhammad berdakwah dengan jahron. Kita tidak kembali ke zaman 6 bulan pertama. Kita dakwah terang-terangan. Live kita berdakwah untuk kaum muslimin. Yang ingin ilmu, yuk datang ke masjid. Karena banyak keutamaan ketika seorang menghadiri majelis ta'lim di masjid. Yang ada ini saja, semua para ustaz itu sudah keteteran untuk menghadiri banyak pengajian di masjid. Apakah kemudian Anda suruh mereka datang ke rumah-rumah? Enggak bisa, enggak ada waktu. Akhirnya kemudian yang diutus orang yang baru ngaji 1-2 kali, kemudian mendatangi rumah-rumah. Akhirnya menyampaikan, yakni sesuatu tanpa ilmu. Bahaya, enggak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Belum lagi kemudian Anda meninggalkan, yakni keluarga Anda meninggalkan mereka, yakni tanpa nafkah. Bukan berarti kemudian ketika sebagian di antara mereka kaya dan bisa meninggalkan keluarga dalam keadaan lapang dan nyaman, kemudian juga sahih perbuatan atau benar, tidak. Berdakwah terang-terang. Kapan? 1920. Subhanallah, 1920 mereka didirikan. Kemudian mengatakan ayat ini turun untuk mereka. Subhanallah. Wallahu alam bissawab. Yang lain. Kenapa zikir dan doa sebelum tidur sangat berat dilaksanakan? Sebelum selesai membaca sudah tertidur. Apakah godaan syaitan itu lebih besar atau karena saya memang ngantuk? Kata setan, gue mulu yang disalahin gitu. Subhanallah. Ya emang dasar situ yang mungkin ada setan ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Orang ketika ingin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni iblis dan semua tentaranya, kan kita sudah tidak dihalangi untuk salat, kita enggak ya. Tapi salat kita akan dirusak. Sama juga dengan hal seperti ini. Untuk baca Quran saja kan kita diperintahkan fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Jika kamu hendak membaca Al-Quran, maka berta'awudzlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memohon pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah sebelum terjadi gangguan. Karena ketika kita mengaji saja, itu mereka ganggu. Enggak usahlah sehari sejuz. Yang penting kan baca Quran, seayat juga cukup. Wow. Akhirnya orang baca cuma satu ayat. Sot. Tutup ayatnya. Satu ayat. Dasar pengoler ya. Mereka tidak menghalangi kita untuk ngaji, tapi diminimalisir sama mereka. Dikurangi sama mereka. Diganggu. Terkadang juga mau ngaji, rasanya berat pundak ini. Tau-taunya kolesterol. Enggak, memang kadang-kadang itu kalau pengen menjalankan ketaatan, rasanya tuh malas. Untuk ulum pribadi, kemalasan selalu datang setiap kali ingin mengadakan atau ingin pergi untuk ceramah. Datang selalu itu. Dan harus dilawan. Bentuk malasnya akan membuat kita kemudian mengambil handphone, kemudian mengatakan kepada takmir, mohon maaflah cari pang pengganti. Nah, disitulah kemudian posisi pasangan juga harus menguatkan kita. Ini pentingnya. Dan ulun sangat ingat sekali nasihat Syekh Ali At-Tuwaijiri. Kata beliau, selama kamu bisa berangkat dari kasurmu, berarti kamu sehat. Jangan tinggalkan dakwah, jangan tinggalkan ceramah. Ulun, Ustaz Ahmad, dan beberapa ustaz kala itu beliau nasihati. Selama kamu bisa bangkit dari tidurmu, artinya sehat berarti, jangan cancel. Hadiri karena umat sedang menunggu. Karena mereka akan ganggu kita untuk cancel sana sini, malas sana sini. Sama juga dengan menjalankan atau ketika ingin baca Al-Quran. Dibikin malas, maka harus dilawan. Sama juga kasusnya dengan doa sebelum tidur. Malas. Apalagi misalnya imbah safar lah. Bah. Bulik ke rumah tuh kadang-kadang langsung teler tuh bang. Tapi harus dilawan jamaah. Ambil air wudhu, seger jadinya anda. Sholat witir dulu satu rakaat, kemudian sebelum anda rebahan masih dalam keadaan duduk, baru anda baca doa-doa tadi. Atau rebahan baru baca doa-doa tadi. Al-Mu'awwidzah 3 kali, Qul huwallahu ahad, baca sempurna tentunya, bukan al-ikhlas, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Enggak gitu, dibaca maksudnya. Itu ajaran bid'ah itu. Baca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad selesai, kemudian Al-Falaq selesai, An-Nas selesai, tiup ke tangan dengan sedikit ada tampias air liur. Ya betul, ditiup nafak, nafak itu ada sedikit air liurnya. Maka kemudian usapkan. Bukan cuh. Apalagi cuhnya itu kena bini lah. Wah, pian. Usapkan, baca lagi sekali, usapkan sampai 3 kali. Kemudian kalau masih yani belum juga yani doa sebelum tidur itu banyak sekali jamaah. Sebelum bismika Allahumma amutu ahya itu banyak. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, surah Al-Kafirun, ayat kursi. Ya, banyak doa-doa sebelum tidur. Baru kemudian diakhiri dengan bismika Allahumma amutu ahya. Kemudian yani tidur. Diawali dari wudu tadi insyaallah ada kesegaran sedikit. Karena subhanallah ya, Imam Ahmad bin Hanbal saking yani bukan keras beliau, beliau itu gimana ya? Beliau sampai mengatakan orang yang sampai meninggalkan witir satu rakaat saja, kata beliau rajulu su'in la tuqbal syahadatuhu. Keras, iya kita katakan keras lah. Imam Ahmad bin Hanbal sangat keras dalam hal ini. Orang yang tidak salat witir sebelum tidur. Dan witir itu paling kecil satu rakaat. Serakaat saja dia tidak bisa, kata Imam Ahmad. Itu laki-laki yang buruk. Persaksiannya tidak bisa terima. Sampai seperti itu, bayangkan. Standar beliau memandang seorang boleh jadi saksi atau tidak. Kenapa? Karena yang paling ringan saja tidak bisa dia lakukan. Walaupun tentunya ketika orang fokus dengan yang wajib, maka dia tidak tercela untuk meninggalkan yang lain. Cuman Imam Ahmad rada. Rada keras beliau. Wallahu a'lam bisa. Ya, yang lain. Yang terakhir ini ya, atau masih ada lagi? Oh, enggak apa-apa, baca aja. Tapi kita jawab cepat. Manakah yang lebih utama, mendebat teman yang sedang berbuat bid'ah, di mana saat itu kita mendebat, menurut saya bisa mempengaruhi teman-teman yang lain atau hanya mengingkari kegiatan bid'ah tersebut tanpa melakukan suatu perbuatan. Meninggalkan debat. Ya, walaupun Anda dalam keadaan benar, tinggalkan debat. Nanti nasihati dia ketika berdua. Anda bisa jadi kala itu memiliki kemampuan yang mumpuni, Anda siap untuk mendebat dia dengan keilmuan yang Anda miliki, Anda bisa permalukan dia di hadapan orang banyak. Enggak benar. Enggak boleh. Tinggalkan. Nanti suatu saat nasihati mungkin berdua. Anda lebih memuliakan dia. Walaupun dia salah, Anda memuliakan dia dengan tidak mempermalukannya. Wallahu a'lam bishawab. Tinggalkan debat. Ingkari kala itu, nanti di momen yang lain Anda nasihati. Karena Anda bisa mempermalukan dia. Wallahu a'lam bishawab. Kasihan. Bahkan bisa jadi kemudian karena itulah dia menolak dakwah. Kayak nikahnya wajah. Kan dia malu. Wallahu a'lam. Karena Anda cecar dengan yakni satu kesalahan dia, Anda sampaikan 64 dalil. Langsung mimisan dia. Lanjut. Apa hukum orang yang memakan gaji buta yang sengaja menghindari kewajibannya? Hukum orang memakan gaji buta tanpa dengan sengaja menghindari kewajiban pekerjaannya. Haram, zalim. Zalim enggak boleh. Ulun ceritakan satu cerita dan ini akan menjawab. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau dulu ngajar di Islamic University dan disebutkan dari para yakni senior kami, bahkan seorang syekh juga menceritakan di kelas kami bahwasanya beliau tidak pernah terlambat. Mesti sudah ada di kelas 5 menit sebelum istilahnya bel berbunyi. Mesti sudah ada di kelas dan duduk di tempat beliau ngajar 5 menit, misalnya masuk jam 8 nih. 8 kurang 5 mesti sudah ada. Itu mesti. Rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Manusiawi mungkin karena bukan beliau yang ingin lambat, suatu saat mungkin di jalan macet kah, terjadi apakah, pernah beliau terlambat. Terlambat itunya pun mungkin hitungan 1 atau 2, enggak sampai 5 menit setelah bel berbunyi. Dan itu sangat jarang. Oke, selesai. Begitu kemudian gajian standar, diberikan gaji. Begitu diberikan, beliau hitung semuanya, beliau proyek sudah membagi. Berapa menit yang beliau tinggalkan. Begitu diberi, beliau hitung ulang dan beliau kembalikan. Kata bendaharanya, sudahlah Syekh, cuma sekian menit aja, ambil aja Syekh. Ini bukan hak saya, bayangkan. Ini bukan hak saya. Sekian menit jamaah. Beliau tidak ingin ambil harta tersebut. Kenapa? Karena zalim. Bukan hak dia untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Wallahu a'lam bishawab. Ulun jamaah, terlepas dari bab riba ya, keharaman-keharaman yang lain berkaitan dengan rizki yang kita dapatkan itu banyak. Ini yang kita takutkan pada kasus seperti ini. Bahwasanya yang Anda makan, yang Anda minum dari hasil gaji buta Anda padahal Anda sengaja meninggalkannya, haram. Ustaz Amin Nurbaif menyebutkan dalam konsultasi syariah.com 13 adab berdoa. Dengan suara memperhatikan timing yang tepat, tempat yang tepat, dengan suara yang diri, mengangkat tangan, berdoa dengan yang global bukan detail, yakin akan dijawab. Beliau sebutkan 12 adab yang nomor 13-nya. Semua ini semuanya akan sirna jika asupan makanan dan minuman kita haram. Seperti itulah bahasan klimaksnya. Sudah pelajari semua, tak taunya itu ujungnya. Semua ini akan sirna jemaah. Semua adab ini akan sirna kalau asupan makanan kita haram. Wallahu a'lam bishawab. Jangan. Jangan makan gaji yakni buta ya. Apa yang diperintahkan untuk Anda lakukan ya lakukan dan kemudian Anda mendapatkan gaji darinya itu hak Anda, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terakhir kayaknya. Ya, terakhir. Dua lagi. Oh, terakhir. Ustaz, mohon nasihatnya bagi ikhwan yang suka ngebut saat pulang kajian yang di helmnya tertuliskan dakwahsunnah.com. Saya juga ngebut. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Aduh. Saya enggak suka ngebut saya. Saya enggak suka ngebut. Ya 100 gitulah. Enggak, saya enggak suka ngebut. Untuk keseharian biasa 40 itu udah kenceng bagi saya. Sekarang standar ngebut berapa? 70 80? Oke, kita sepakati. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, bersepeda motorkah Anda, bermobilkah Anda, dan mobil Anda atau helm Anda atau sepeda motor Anda ada logo dakwah sunnahnya, dan kita sedang bikin Rifkon TV-nya, tolong nanti dibeli ya. Itu Anda sedang layaknya membawa satu nama kajian. Jadi beradab ketika berlalu lintas itu sangat penting. Jangan sampai karena perbuatan salah seorang di antara kita, kemudian yakni orang akan general. Wah, mereka semuanya memang begitu. Suka yakni ngebut. Mobil juga bawa ugal-ugalan. Wah, ugal-ugalan. Ngelawan arus. Siapa itu? Jamaah sekalian rahimakumullah, atau yakni semua personel atau semua kelengkapan yakni ada di kanan gitu ya, ada gas, tapi setirnya kiri. Oh, ini gimana nih? Itu mobilnya yang rusak ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Anda membawa nama besar. Yani membawa bahkan mungkin manhaj secara utuh. Maka kalau bisa yani tertiblah dalam berlalu lintas. Dan itu di antaranya juga di antara mana tertib Anda mungkin safety ya. Pakai helm, jangan pakai peci aja ya. Pakai helm, keamanan pokoknya Anda perhatikan. Jangan sampai kemudian Anda membahayakan diri Anda sendiri, dan ini terlarang dalam syariat Islam. La dharara wala dirar, kata Nabi Muhammad, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Maka berkendaralah dan fahami lalu lintas yang baik. Terlepas dari itu, kalau misalnya Anda akan sering untuk tancap gas, mungkin karena kebutuhan tertentu, Anda mungkin kuliahnya di Banjarbaru, dari sini Anda harus tancap gas sering-sering, ya mungkin gak usah pakai stiker aja. Gak usah pakai stiker dakwah sunnah di sepeda motor Anda, di mobil Anda, atau di helm Anda. Bagus helmnya irsyad, stikernya doa menyetubuhi, doa mempergauli istri, kan keren ya stikernya di helm ya. Jadi itu kalau misalnya Gojek gitu ya, misalnya Gojek itu yang jadi penumpangnya tercerahkan gitu ya. Oh, ini doanya rupanya. Makasih Mas Layu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sebagian ikhwah melepas stikernya karena dia sering untuk yakni harus cepat. Wallahu a'lam bisa. Dia memilih untuk melepasnya karena orang bisa general, orang akan pukul rata bahwasanya ya begitulah mereka semuanya. Namun ke pengajian ngebut bertahan dia. Wallahu a'lam bisa. Iya kan, apalagi nang NMAX warna-warni itu. Itu saya dong ya. Enggak, saya mesti pelan deh, pelan. Wallahu a'lam bisa. Kalau touring baru kenceng, lebih kenceng lagi Mas Yono. Kita udah 80 dia nyalip. Berarti dia berapa dong? Kita 80 dia nyalip. Ya 120 ya. Wallahu a'lam bisa. The Flash. Kalau Anda seperti The Flash enggak usah touring ya. Langsung aja sini balik papan. Sampai sana tentunya yakni penuh dengan ya mukanya rusak-rusak ya karena Anda nabrak banyak hal ya. Kelajuan, Bang. Yang lain ada terakhir kayaknya. Udah. Ini berapa orang tadi? Tolong nanti ambil hadiahnya kepada Mas Yono semua yang bertanya. Jamaah, itu nasihat terakhir untuk semua kita. Ulun pernah sampaikan dulu sebenarnya ketika Anda menggunakannya, Anda layaknya membawa satu nama dakwah, satu nama masjid bahkan. Karena hanya di sini kemudian Anda bermajlis atau di Muba atau di mana. Yani tertib berlalu lintas ya, buktikan Anda ya muslim yang taat kepada agama dan juga kemudian yakni ketentuan pemerintah yang baik tentunya untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.